قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني أن يكون تعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا. Pada pertemuan yang lalu, at-ta'arud baina al-amain, maka ada empat bentuk, ada empat macam. Yang ini antara dua dalil, kedua-duanya khusus. Apa itu dalil yang khusus? Ya, bukan di sini. Ini pertanyaan yang tidak layak lagi ditanyakan. Kenapa? Karena sudah lewat pembahasan al-am wal-khas, al-mutlaq wal-muqayyad. Jelas ya? Baik, apa definisi al-khas al-fath? ضد العام. فما هو العام؟ فما هو العام؟ ها؟ هو أتى؟ هو ده بلجأ؟ بقى بلا بعد. ده يا توفيق. ما هو العام؟ Buka sampai dapat. Dari imam. Buka sampai dapat. Dari Abdul Rahman. Buka. Dari Ahmad. Ahsan. Ya. Ulangi. Ulangi. Ulangi. Terjemahkan. Itu semua rahmat yang mencakup seluruh individu. Waalaikumsalam. Al-lafzu mustakhrij li jami' afradihi bila hasrin, tanpa batas. Nah, selain itu berarti khas. Nah. Tadhidduhu berarti khas. Qal falahu arba' halatin aydan. Maka ada empat bentuknya. Ada empat macam at-ta'arud yang terjadi antara dua dalil, kedua-duanya khas. Kalau kemarin kedua-duanya am, kalau sekarang kedua-duanya khas. Kenapa? Karena kalau antara am dan khas, masalahnya gampang. Kita katakan am di sini dengan khas ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena al-am sudah maksus. Ya. Jelas ya? Jadi masalah kedua-duanya khas. Ada empat macam. Yang pertama, an yumkin al-jam'u bainahuma fayajibul jam'u. Mungkin untuk dikompromikan. Ada dua dalil, kedua-duanya khas. Nampaknya mereka tahu saring bertentangan, tetapi bisa dikompromikan, bisa dipertemukan. Contohnya, hadis Jabir radhiyallahu anhu fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra yawm an-nahr bi Makkah. Beliau menyebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di hari Nahr, hari ke-10 Zulhijjah di Makkah. Sedangkan hadis Abdullah bin Umar menerangkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallaha ay shalla dhuhur bi Mina. Ini kan kedua-duanya khas. Ada ta'aruf, ada. Jabir menyatakan salat zuhurnya Nabi di hari ke-10 itu di Makkah. Sedangkan Jabir Abdullah bin Umar menyatakan di Mina. Enggak mungkin. Tidak ta'aruf. Pasti ta'aruf karena yang salat zuhur dalam sehari sekali kan begitu, maksudnya yang wajibnya. Ya. Jabir menyatakan Nabi melakukan salat zuhur di hari ke-10 itu di Makkah. Abdullah bin Umar menyatakan di Mina, bukan di Makkah. Kedua-duanya khas, ya. Kedua-duanya khas. Jelas. Beda halnya kalau memang satunya lebih umum, itu gampang. Misalkan Jabir hanya menyatakan Rasulullah salat yaumun nahar di Mekah tanpa menyebutkan salat apa. Sedangkan Abdullah bin Umar menyatakan Nabi salat zuhur di Mina. Kita katakan tidak ada ta'aruf. Karena kita katakan bahwa yang di Mina adalah salat zuhur dan yang di Mekah itu adalah selain salat zuhur. Kalau ini khas, kedua-duanya sedang menyebutkan salat zuhurnya Nabi di hari ke-10. Jabir menyebutkannya di Mekah, Abdullah bin Umar menyebutkannya di Mina. Bagaimana menjamaknya? Kata Syekh Utsaimin, ini mungkin dijamak. Bisa dikompromikan. Bagaimana? Kata beliau, fayujma' bainahuma bi annahu shallaha bi Mekah. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat zuhur di Mekah. Awalnya beliau melakukannya di Mekah. Ya. Beliau melakukan terlebih dahulu di Mekah. Walamma kharaja ila Mina, kemudian setelah beliau pergi ke Mina dari Mekah, aadaha. Kemudian beliau mengulangi salat zuhur tersebut menjadi imam untuk sahabat-sahabat yang ada di Mina. Berarti beliau melakukannya sebanyak dua kali. Boleh, boleh. Yang kedua menjadi sunnah sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pertama beliau salat Isya bersama Nabi. Setelah itu beliau pulang ke kaumnya, salat Isya yang kedua kalinya sebagai imam. Yang pertama adalah wajib, yaitu antara beliau dengan Nabi, dengan Nabi. Yang kedua beliau melakukannya sebagai salat sunnah. Jelas ya? Boleh, boleh, tetapi itu dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Dalil lagi, dalil lain, contoh yang lain juga yang maksudnya yang menunjukkan bahwa seorang boleh melakukan sholat wajib sebanyak dua kali, yang keduanya menjadi sunnah seperti sholatnya Nabi di medan perang. Di antara cara sholat jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari enam cara di medan perang, salah satunya beliau melakukan sholat dengan sebagian jamaah terlebih dahulu sampai selesai, sampai salam. Kemudian yang sudah selesai sholat bersama beliau tersebut gantian dengan sahabatnya yang belum sholat, bergantian jaga. Maka yang belum sholat tadi, yang tadinya jaga belum sholat bersama Nabi, sekarang mereka sholat di belakang Nabi. Maka Nabi sholat dua kali, yang pertama tadi yang wajibnya, yang kedua menjadi sunnah. Jelas ya? Berarti mungkin dijamak. Kita katakan hadis Jabir dengan hadis Abdullah bin Umar tidak bertentangan. Kenapa? Karena bisa dijamak. Bagaimana jamaknya? Bahwa Nabi SAW melakukan sholat zuhur memang sebanyak dua kali. Sekali ya di Mekah dan keduanya di Mina. Yang di Mekah yang pertamanya, yang ke di Mina yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya menjadi sunnah. Nah. Asani fa in lam yumkin al-jam'u fa thani nasikhun in 'ulima tarikh. Kalau tidak mungkin dijamak, maka kita gunakan nasakh. Yang terakhir memasukkan yang sebelumnya dengan syarat ulima at-tarikh. Bagaimana kita tahu tarikh? Bagaimana kita bisa tahu hukum antara dua hukum? Salah satu dari dua hukum yang bertentangan itu dia datang lebih terakhir daripada yang satunya lagi dengan sejarah. Lebih mudah lagi dengan ucapan sahabat dan Nabi, dia menyatakan ini datang belakangan. Ya. Atau Madaniyah menghukumi menasikh terhadap Makkiyah. Adapun hadis sahabat yang datang belakangan, yang masuk Islam terakhir, itu tidak bisa dijadikan sebagai nasikh terhadap hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat yang duluan masuk Islam darinya. Kenapa? Karena bisa jadi yang terlambat masuk Islam ini, hadis tersebut dia ambil dari sahabat lain yang lebih duluan masuk Islam daripada sahabat yang lebih duluan masuk Islam dengan dia. Jelas ya? Yang ketiga antum ada hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Bertentangan dengan hadis misalkan Umar atau Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lebih duluan masuk Islam. Ya, serta merta antum katakan hadis Abdullah bin Abu Hurairah nasikh li hadis Abdullah bin Mas'ud karena Abu Hurairah datang belakangan. Dan Abdullah bin Mas'ud lebih duluan Islam. Tidak bisa. Beda hukum Makkiyah dengan Madaniyah. Kalau Madaniyah dan Makkiyah, memang sudah pasti Madaniyah datang lebih belakangan daripada Makkiyah. Tapi kalau sahabat, bisa jadi Abdullah Abu Hurairah yang memang dia datang setelah Abdullah bin Mas'ud. Tetapi hadis dia ini dia ambil dari sahabat yang lebih duluan masuk Islam daripada Abdullah bin Mas'ud. Jelas ya? Ini yang kedua contoh, maka harus dimansukh. مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. الآية شاهدnya ayat ini Allah umumkan Nabi boleh menikah sesukanya, mau berapa jumlah istrinya boleh ya. Dengan syarat kamu memberikan mahar kepada mereka atau budak sahaya, seberapa banyak pun boleh. Ya. Tetapi ayat berikutnya Allah melarang Nabi menikah lagi dari setelah memiliki istri-istri tersebut. Allah menyatakan, لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. Di ayat pertama Allah umumkan, kamu menikah lagi silakan, mau jumlahnya berapa, mau berapa istrimu, apakah istri, apakah menambah dari budak sahaya, terserah. Inna ahlalna lak. Tapi ayat yang kedua, kamu sudah cukup dengan istri yang kamu miliki sekarang ini, enggak boleh nikah lagi setelah ini. Ada ta'aruf? Ada. Kedua-duanya apa? Khas. Kedua-duanya khas, bukan am. Andai kata salah satunya am, satunya lagi khas, maka kita katakan tidak ada ta'aruf. Ini mungkin dijamak? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dijamak. Karena kedua-duanya bertentangan. Mau dijamak bagaimana? Enggak bisa. Mungkin mau dikatakan, oh ini di awal Islam. Apa? Ini untuk istri, tapi jumlahnya per ayat pertama Allah bolehkan, tapi jumlahnya ya istri yang belum sekarang, enggak bisa. Karena ayat yang pertama khos, punya yang kedua juga khos. Kami bolehkan kamu menikah lagi dengan jumlah yang kamu sukai dengan syarat kamu beri mahar atau budak sah saya. Ayat yang kedua menyatakan kamu tidak boleh nikah lagi. Dijamak enggak bisa dijamak. Maka yang bisa di sini adalah nasikh. Maka kita katakan ayat yang menyatakan tidak boleh ini memansuhkan ayat sebelumnya karena dia datang belakangan setelah ayat tak di atas. Ini salah satu pendapat ulama. Walaupun sebagian ulama yang lain ada yang menjamaknya. Bisa untuk buka di tafsir Ibnu Katsir, tapi cukup dengan fahamul kitab dulu. Yang ketiga, fa in lam yumkin an-naskhu 'umila bil rajih. In kana hunaka murajjih. Tidak bisa dijamak dan juga tidak bisa dinasakh karena tidak diketahui tarikhnya, maka kita tarjih. Tarjih apa? Dengan mengorbankan, menggugurkan salah satu dari dua dalil, mengambil salah satu dari dua dalil karena dia lebih kuat, maka otomatis satunya lagi harus digugurkan. Ya. Nah, wasail tarjih itu banyak. Ya, di antaranya telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Apa di antaranya? Al-ahwat. Mengambil al-ahwat itu yang kesekian itu. Termasuk yang enggak terlalu kuat. Apa di antaranya sebab tarjih? Ahsan. An-naqil 'anil asli itu muqaddam 'ala al-muthbit. 'Ala baqin ala aslihi, min al-baqi ala aslihi. Dua. Yang ketiga, hadis yang muttafaq alaih lebih kuat daripada hadis yang tidak muttafaq alaih. Pendapat khulafa ar-rasyidun lebih kuat daripada pendapat selain mereka. Jelas ya? Nah, di sini di antara tarjih juga adalah sahibul qissah, ya, dia lebih muqaddam daripada selain sahibul qissah. Jelas ya? Apa contohnya? Contohnya hadis Maimunah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Ada hadis dari Maimunah, beliau menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau dan Nabi sedang halal, artinya bukan dalam keadaan ihram. Nabi sudah tahallul, bukan dalam keadaan ihram. Tetapi dalam hadis Abdullah bin Abbas disebutkan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Sehingga bertentangan. Ini bisa memberi hukum yang berbeda. Kalau kita ambil hadis Abdullah bin Abbas, berarti ada diambil kesimpulan dari itu. Yang pertama, mantuknya Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Mafhumnya apa? Berarti boleh akad nikah dalam keadaan ihram. Jelas ya? Tapi kalau hadis Maimunah, kalau kita memahami hadis Maimunah, di situ mantuknya Nabi menikahi beliau dalam keadaan beliau sudah tahallul, bukan dalam keadaan ihram, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil bolehnya menikah dalam keadaan ihram. Boleh tidaknya untuk menyatakan tidak boleh pun bukan hadis Maimunah dalilnya, tapi harus diambil dalil yang lain yang melarang nikah dalam keadaan ihram. Jelas ya? Nah, ada ta'aruf di sini. Kedua-duanya khas. Kedua-duanya khas, bukan am. Ya. Maka di sini harus ditarjih. Kenapa tidak dijamak? Karena tidak mungkin dijamak. Kenapa tidak dinasakh? Karena tidak diketahui. mana yang datang belakangan, tidak mungkin juga karena ini satu kejadian ya. Maka yang bisa di sini adalah tarjih, mana yang lebih kuat, jelas hadis Maimunah. Kenapa? Karena beliau meriwayatkan sesuatu yang itu beliau lakukan sendiri, beliau pemiliknya, pemilik kisahnya ya, yang diriwayatkan tersebut berkaitan tentang beliau ya, maka sahibul qishah lebih dikedepankan. Apa alasannya? Fahiyya adarabiyya, karena dia lebih tahu. Walian, ini alasan yang kedua, hadis Maimunah lebih kuat daripada hadis Abdullah bin Abbas. Alasan yang kedua, hadis Maimunah lebih kuat dari hadis Abdullah bin Abbas adalah muayyadun bi hadis. Kalian tulis apa? Simak di kitab, itu di kitab yang keduanya. Ya. Di kitab. Nah. Karena hadis Maimunah dapat dukungan dari hadis. Ya. Kalau rajin itu jangan keterlaluan. Ya, nulis pas disuruh tulis enggak? Pas di sana mesti ya nulis, kalian enggak nulis. Ya, di sana ana menyampaikan yang ada di kitab, malah antum tulis. Baik. Yang kedua, alasan yang kedua, hadis Maimunah dapat dukungan dari hadis Abu Rafi', di mana beliau menerangkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja wa huwa halal. Bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan beliau sudah tahallul. Bahkan di situ Abu Rafi' juga termasuk sahibul qishah, di mana beliau menyatakan wa kuntur rasula bainahuma, aku adalah perantara antara Maimunah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi. Berarti mana lebih rajih, hadis Maimunah atau hadis Abdullah bin Abbas? Maimunah. Berapa alasannya? Dua. Yang pertama, beliau sahibul qishah. Yang kedua, dapat penguat dari hadis yang lain, itu hadis Abu Rafi'. Dari hadis dua, dari ini antum bisa ambil pelajaran apa? Mana lebih berilmu, Abdullah bin Abbas atau Maimunah? Abdullah bin Abbas hibr hadhil ummah. Maimunah istri Nabi memang, tetapi dari sisi ilmu tidaklah lebih dari Abdullah bin Abbas. Tapi di sini terkadang seorang yang lebih berilmu dalam sebuah perkara dia keliru dalam menukilkannya. Tidak diragukan Abdullah bin Abbas lebih berilmu daripada Maimunah. Nih, beliau meriwayatkan sesuatu tentang Maimunah, malah bertentangan dengan riwayat Maimunah. Paham ya? Beliau meriwayatkan tentang Maimunah. Cerita beliau berbeda dengan cerita Maimunah. Padahal Maimunah menceritakan tentang dirinya sendiri. Mana lebih tahu? Maimunah. Tapi dari sisi ilmu keumuman apa? Ilmu agama siapa yang lebih berilmu? Rasulullah bin Abbas. Wa fawqa kulli dhi ilmin 'alim. Jelas ya? Fa fahamnaha Sulaiman. Sulaiman dengan Nabi Daud mana lebih senior? Nabi Daud, Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Tetapi dalam surat Al-Hijr ya, dalam menghukumi dua wanita yang sedang bercerai tersebut, Nabi Sulaiman lebih benar daripada Nabi Daud. Ya, tidak menutup kemungkinan junior lebih tahu daripada senior dalam individu-individu masalah, walaupun secara umum yang senior lebih berilmu daripada dia. Oleh karena itu dalam agama kita tidak boleh sombong, harus tawadhu. Naam. Kemudian dari sini juga kita ada pelajaran, seorang penuntut ilmu agama harus benar-benar kritis ya, ketika mendengar sebuah pembahasan ilmiah, sebuah periwayatan, sebuah penjelasan, dan apalagi tentang perkara-perkara besar, agar dia benar-benar kritis. Dengan asal saya ini lebih berilmu daripada yang ini lebih bertakwa daripada yang ini masalahnya ilmiah atau tidak, buktinya atau tidak. Terkadang memang kalau kita lihat kaidah umumnya betul, tetapi pada ketika diterapkan kepada individu orang itu kaidah belum tepat. Kenapa? Karena bukti yang kurang akurat atau alasan di lapangan tidak tepat. Misalkan sekarang kita tidak meragukan sedikit pun ucapan-ucapan ulama salaf. Ucapan-ucapan ulama salaf wajibnya mengikuti bahayanya ahlul bid'ah. Syekh Abdul Rahman sering ingatkan kami ya, bahwa seluruh kita sepakat ya, ulama-ulama sepakat kita harus menjauhi ahlul bid'ah dan seterusnya. Kemudian ucapan-ucapan itu dibawa dan diterapkan kepada individu seseorang yang dia tertuduh bermain dengan ahlul bid'ah. Ketika orang yang membacanya, ucapan salah benar, tetapi bisa enggak diterapkan kepada individu orang ini? Nah, di sini para ulama terkadang sering berselisih. Apa buktinya? Kitab Jarh wa Ta'dil. Silakan antum buka Syarah Al-Aman Nubala. Ya, rawi-rawi. Hampir tidak ada satu pun rawi hadis yang ulama muttafaq ala jarhi atau muttafaq ala ta'dili. Hampir semua rawi yang antum dapati buka pasti ada jarh, atau ada jarh di satu sisi dia di jarh, di sisi lain dia di ta'dil. Ya. Kecuali memang rawi-rawi yang sudah jelas kayak Imam Malik, Imam Bukhari, enggak ada yang menjarahnya kecuali ahlul bidah. Jangan kan misalkan Qatadah, Qatadah bin Ni'amah sebagai ulama ada yang menuduh beliau jatuh kepada paham takdir. Ya. Itu bisa antum baca sirah al-alam an-nubala. Contohnya lagi misalkan Imam Syafi'i, beliau meriwayatkan hadis Muhammad bin Yahya Al-Kalbi. Dia menyatakan haddatsani thiqah. Maksudnya Muhammad bin Yahya Al-Kalbi. Ya. Tapi Muhammad Yahya Al-Kalbi ini menurut Imam Ahmad Yahya bin Ma'in kadzab. Apakah Imam Syafi'i berarti mumayyiz? Tidak. Manhaj Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad Yahya bin Ma'in secara umum sama. Kaidah mereka sepakat. Harus kita tinggalkan ahlu bidah. Tetapi pada individu orang terkadang mereka berselisih. Kenapa? Ini berkaitan dengan pengetahuan mereka tentang individu orang tersebut atau penilaian mereka yang berbeda-beda. Ya. Mungkin dia melihat ada masalah untuk orang ini dan seterusnya. Contohnya lagi, kenapa ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak mengeluarkan Imam Nawawi dan al-imam Ibnu Hajar dari da'iratus sunnah? Mereka tidak memvonis Imam Nawawi dan Ibnu Hajar sebagai Asy'ariyah. Padahal kalau kita buka kekeliruan-kekeliruannya Yahya Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, adalah itu akidahnya Asy'ariyah. Belum mentakwil sifat-sifat Allah, nuzulullah, ya kan? Bahkan beliau membolehkan at-tabarruk bi athari salihin, itu dalam syarah syarah Sahih Muslim, boleh melihat berkah kepada athar as-salihin. Itu pendapatnya Imam Nawawi. Maka ada ta'liq khusus dari Syekh Bimah terhadap Fathul Bari dan juga terhadap Sahih Muslim. Tapi kenapa mereka tidak dikeluarkan? Yang pertama, karena kaedah-kaedah umum mereka, prinsip agama yang mereka sampaikan itu sama dengan ulama salaf. Kita harus menerima ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dalam asma wa sifat. Ya, kita mengimani sesuai dengan keagungannya Allah. Tidak boleh memperbagaimanakannya, menyerupakannya dengan sifat makhluk. Tidak boleh mentakwilnya. Ya, tidak boleh menolaknya. Tetapi begitu masuk kepada individu sifat Allah, sifat Allah tertentu, dia jatuh ke dalam hal itu. Menunjukkan bukan karena hawa nafsu, karena kan mungkin dahsyatnya syubhat di masa itu. Sebagai ulama menyatakan karena al-madaris al-kalamiyah, sekolah ahlul kalam di masa Ibn Nawawi sangat-sangat dahsyat. Jelas ya. Contohnya juga waktu itu pas kami di Yaman lagi heboh Syekh Muhammad bin Syekh Ibrahim Ar-Ruhili. Ya, atau contoh lain sekarang penerapan Ali Hasan, Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Sebagian ulama ya, mengingatkan akan kekeliruan-kekeliruan Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Di antara Lajnah Daimah Syekh Salih Fauzan, saya sudah baca dari dua kitabnya. Tapi situ tidak ada, kita tidak melihat beliau, mereka menyatakan bahwa ini orang keluar dari sunnah. Hanya dinasihati bahwa kitabnya tidak layak dibaca dan hendaknya dia belajar lagi. Ya. Tapi di situ tidak dikatakan orang yang belajar sama dia juga digolongkan ke dia. Ya, orang yang belajar yang enggak mau mentahdir Ali Hasan Al-Halabi, dia pengikut Ali Hasan Al-Halabi. Tidak ada. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau menyatakan dia memang ada kekelirannya, tapi untuk kalian di Indonesia silakan kalian belajar sama dia. Ya. Masih bisa kalian menimba ilmu darinya. Ya, di sini kan ketiga individu orang mereka berselisih, tapi kaidah umum mereka sepakat. Mentahdir ahlul bidah, keras terhadap ahlul bidah, berhati-hati dengan ahlul bidah. Ketika datang kepada individu orang, mereka lebih berhati-hati. Apa sebab? Pertama, rasa takut mereka kepada Allah. Karena kalau salah vonis kepada orang, fatal. Antum lebih baik tidak memvonis seorang itu ahlul bidah padahal dia ahlul bidah. Karena antum belum tahu, belum punya bukti akurat. Di depan Allah ketika ditanya, antum kenapa enggak memvonis dia sebagai ahlul bidah padahal dia ahlul bidah? Saya belum punya bukti akurat. Daripada antum duluan memvonis dia ahlul bidah, rupanya enggak cukup bukti yang akurat. Antum bermasalah walaupun dia benar ahlul bidah. Apa nih kalau enggak benar? Nah, khilaf-khilaf seperti ini terkadang sebagai penuntut ilmu agama tidak bisa dewasa dalam menyikapinya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyatakan untuk ilmu, sambil ambil dia. Dan Masyekh yang tahdir Ali Hasan pun tidak langsung serta merta menyatakan orang yang masih belajar dengan Ali Hasan, dia sama juga ahlul bidah, tinggalkan dia. Faham ya? Contohnya lagi misalkan tentang video fotografer. Sebagian ulama membolehkan, mayoritasnya tidak membolehkan. Di antara mereka ada yang membolehkan seperti Syekh Utsaimin, antum baca aja fatwa Syekh Utsaimin. Kalau anda bilang mungkin antum meragu baca di jilid ketiga. Yang kesimpulannya di situ belum menyebutkan adalah mubah asalnya, tergantung kemana dia bawakan. dan agar dia tidak bermudah-mudahan. Nah, Syekh Robi dan yang lain-lain yang keras tentang video. Syekh Robi, video pun enggak boleh. Ya, yeah. Live pun enggak boleh. Keras. Tetapi ketika mereka menyikapi individu orang yang masuk ke dalam dunia itu, apakah mereka keluarkan dari sunnah? Enggak kan? Nah, di sinilah terkadang sebagian orang itu enggak dewasa. Contoh lagi misalnya untuk kita di Indonesia ini, untuk calon-calon dai harus tahu tentang menyikapi rojak. Ya, menyikapi rojak. Sebagiannya ada yang menyikapi ke luar biasa kerasnya, tapi terkadang enggak komit dia. Sebagian tempat pakai juga ada merojak. Ya. Sekarang dia terapkan kaidah-kaidah tentang halal bidah. Itu kaidah-kaidah betul. Sekarang bisa enggak kaidah itu diterapkan kepada orang ini? Ya. Terapkan kaidah kalau baik, misalkan salah satu ustaz ini ketika mendatangi yang antum yakini itu halal bidah. Yang pertama bisa jadi dia tidak meyakininya itu sebagai orang itu sebagai ahlul bidah, sehingga Anda enggak boleh menyatakan dia membela ahlul bidah. Karena memang dia sendiri enggak menilai orang yang kamu anggap ahlul bidah sebagai ahlul bidah. Di mata dia, dia memang punya penyimpangan, tapi belum dikeluarkan dari sunnah. Apakah kita katakan Syaikhul Muslim dan Abad pembela ahlul bidah karena masih membolehkan kita belajar ke Ahli Hasan? Bahkan Syekh Wasiullah yang datang ke Makassar aja masih membolehkan belajar kepada Ahli Hasan. Jangan ada dengar dari beberapa ustaz. Ya. Apakah kita katakan berarti dia membela ahlul bidah? Kan enggak. Karena mungkin dia menilai ini belum keluar dari sunnah. Jelas ya? Atau dia ada tujuan lain dalam mendekatinya. Atau dia melihat maslahat dan mafsadah. Apalagi di zaman kita di akhir zaman. Kayak kemarin, anda lihat di Palu. Da'wah salafi di Palu itu belasan pecah. Belasan pecah. Ya. Wah, dia orang malu kita. Ini buka pondok, ini buka pondok atau lagi. Yang ini juga dari Yaman belajar sama-sama Malaysia imam. Ya? Ada juga yang sama-sama berpendapat tidak boleh sama roja, tapi pecah juga. Ya, memalukan kan? Sekarang syirik di mana-mana, bid'ah di mana-mana. Sekarang jangankan sunnah, Islam aja ditindas di mana-mana. Bahkan Syekh Albani ketika membawakan hadis badal Islam ghoriban wa sayaudu kama bada ghoriban fatuba lil ghuraba, ini isyarat agar kita mulai berdakwah di akhir zaman ini seperti dakwahnya Nabi di awal Islam. Kenapa? Karena Nabi menyatakan asingnya sama. Bahkan kata Syekh Albani keasingan Islam di masa sekarang lebih asing daripada masa Nabi. Kalau di masa Nabi yang memerangi Islam jelas orang-orang di luar Islam. Kalau zaman kita orang-orang yang di dalam Islam. Apa itu? Tauhid, tauhid. Sekarang anda coba bertanya misalnya pada antum-antum. Andai kata enggak usah itu, Pak Syekh Abdul Hadi waktu itu ngomong di dalam mobil waktu itu saksinya Ustaz Abdul Qadir Medan. Syekh Abdul Hadi bilang, "Kalian enggak hikmah menyatakan tablik sesat di tempat awam. Sekarang anda ngisi taklim misalnya di Oman, Masjid Oman Lempri. Ada yang tanya tentang tablik, anda bilang tablik awam sesat menyesatkan. Hikmah enggak kira-kira?" Hah? Enggak hikmah. Bahkan kata Syekh Abdul Hadi, orang awam enggak tahu bahwa dia baru masuk masjid. Dia sholat, dia lihat kalian berjenggot semua, celana cingkrang berjubah. Dia nggak tahu ini tabligh ini, yang dia tahu ya Islam satu. Dengan kalian bilang tabligh sesat, dia jadi bingung. Orang udah taat sama Allah pun masih juga saling celah mencela. Dia kan tahunya begitu. Akhirnya dia lari dari masjid. Tapi ketika kita kalian menyerahkan ilmu agama, nanti dia sendiri akan menilainya. Karena bagaimana sebagai orang alasan kita harus tamayus baik. Sekarang kayak di Oman, bisa kita tamayus, bisa kita bilang ke Oman. Ini selain Ustaz-Ustaz Mahat Nasional dan penurut, keluarkan dari Masjid Lamprin ini. Biar kami aja ini sih. Biar nampak tamayus antara sunnah dengan ahlul bidah. Bisa? Pengurusnya emang ini masjid bapak kamu. Kita yang dikeluarkan. Ya udah kalau tamayus, jangan misi di masjid-masjid orang awam. Buat aja masjid sendiri. Biar tamayus. Hah? Kalau alasannya tamayus, biar nampak di masjid itu enggak ada ahlul sunnah. Selain ahlul sunnah. Kalau anda ngisi di masjid itu ada jawah lebih dah juga, berarti anda enggak tamayus. Nanti orang bingung. Bisa kayak gitu. Sekarang negara bukan punya kita. Kita enggak punya masjid. Hah? Kita enggak punya masjid. Islam ya di mana-mana diperangi. Oke, sebelum bersikap, ya pikir-pikir panjang. Kalau anda si intinya, kalau dari pendidikan Syekh Al-Imam, kamu pikirkan bagaimana mati dalam keadaan husnul khatimah. Satu. Yang kedua, bagaimana kamu berpikir bagaimana nantinya di hari kiamat ketika kamu bertemu dengan Allah, kamu siap mempertanggungjawabkan ucapan dan perbuatanmu. Berjalan di atas itu, enggak usah pikir manusia. Kita kalau terlalu berpihak nanti kita dilema sendiri, pusing sendiri. Pusing. Contohnya Masyaih Yaman. Dulu Syarobik, Syarobik, Syarobik, Syarobik. Begitu Syarobik dan Syarobik yang mentahdir Masyaih Yaman, kerepotan sendiri Masyaih Yaman untuk menjelaskan kepada santri-santri. Betul juga dulu di Indonesia. Asewet, Umar Babdo Asewet, Umar Babdo Asewet, lalu kayak Ustaz Asewet, Ustaz Asewet, Ustaz Asewet. Begitu Ustaz Asewet terhadir satu kurnian CS, nah, kita juga bingung membuat ikhwan supaya enggak menerima fatwa Syekh si Asewet. Iya kan? Sekarang kita menurut pihak Ustaz tertentu lagi. Kalau dua minggu ke depan dia menyimpang juga, bingung lagi kita. Ajarkan dia ilmu, terserah kalian, mau ikut-ikut. Kalau anda enggak pernah khawatir ada murid tersayang pindah hati atau pindah atau ada tuduhan mencelah, saya enggak masalah. Jadi yang saya sampaikan kepada dia, saya mampu bertanggung jawab kepada Allah, dia nantinya akan berbeda jalan atau tidak, bertanggung jawab masing-masing. Daripada anda menggiring antum, misalkan menggiring antum ke rojak, suatu saat rupanya rojak sesat, anda kerepotan lagi untuk meluruskannya kali, ya kan? Atau anda giring antum, kita Ustaz Dzulqarnain aja, kita Ustaz Aizid aja, kalau dia nanti menyimpang, kerepotan juga anda meluruskan kantum, ya kan? Maka anda berilmu, nilai sendiri aja. Mana yang lebih manfaat, maslahat dan maslahat buat dakwah itu? Ya. Mana yang lebih maslahat buat dakwah itu? Kita lihat sekarang bagaimana maslahat dan mafsadah. Maslahat yang begitu besar dengan dakwah yang sebagian orang menyatakan mumayyi dan seterusnya. Ya. Banyak orang-orang awam kenal tauhid dengan roja, meninggalkan kesyirikan, ya, meninggalkan kebid'ahan, ya. Bahkan kita di Aceh, tanpa banyak orang ngaji ke kita yang sebelumnya adalah roja, dan roja adalah TV, bukan organisasi. Anda sendiri nggak masuk di roja, ya. Tapi untuk menyatakan jangan belajar masalah roja, siap bertanggung jawab. Kalau anda nggak siap, kalau anda siap jawabannya di depan Allah, Sufyan siap jawabannya di depan Allah, silakan. Karena anda tahu kalau di Sulawesi begitu, abang antum keras, ya kan? Tapi kalau antum siap, besok ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyatakan enggak boleh belajar mausad firanda? Ada orang misalkan mau belajar mausad firanda, akhirnya dengan fatwa antum enggak jadi belajar, putus jalannya, enggak mau belajar. Siap? Orang belajar di televisi misalkan, di TV Rojak, setiap harinya ada tauhid, ada akidah, ada fikih, enggak jadi belajar lagi. Akhirnya di tempat dia belajar di TV enggak, belajar halaqah pun enggak, karena di tempatnya enggak ada ustaz. Terputus wasilah. Siap bertanggung jawab depan Allah, ya lakukan aja. Kalau siap, yang penting siapkan jawabannya depan Allah. Misalkan taufik mutahdiran, nanti punya jawaban daripada Allah, silakan tahdir. Kalau enggak, siap-siap besok di hari kiamat di kantor, di kantoroh, anda ambil pahala ibadah itu. Kalau enggak cukup, pahala dosa-dosa anda akan dilemparkan ke antum. Itu pula sebaliknya, anda mentahdir antum karena hawa nafsu, ya, atau enggak tepat. Tidak tepat, ya, siap-siap juga anda memberikan pahala ibadah anda untuk antum, atau dosa antum dilemparkan ke anda. Ini yang harus antum mikirkan, apalagi di akhir zaman ini. Orang nampaknya berilmu luar biasa, bertakwa, masya Allah, rupanya ada hasad. Ada hasad, ada sifat ujub, ada sifat tidak mau. Ada orang yang di bawahnya, maunya dipeto sama dia, maunya harus ikut dia. Kalau orang sudah sama dia, enggak boleh lagi berpihak ke yang lainnya. Jadi kira enggak ada ustaz-ustaz yang seperti ini, ada. Dan itu sudah kita rasakan. Sudah capek kita dengan fitnah tahdir mentahdir dari menjak fitnah Yama, fitnah Abul Hasan, fitnah Hajuri, fitnah Luqman Babdu dan seterusnya. Sampai kapan kita kayak itu? Orang lain, pondok-pondok lain menghafal Al-Qur'an, santri-santri pada hafiz Al-Qur'an, berdakwah dengan tengah orang awam. Kita masih di sekitar itu aja. Ya. Oke, antum harus pikir panjang. Lihat di sini contohnya hadis Maimunah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bisa-bisanya beliau menukilkan tentang suatu perkara yang Maimunah sendiri melakukannya, tetapi beliau menceritakan tidak seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Rupanya yang benar adalah Maimunah. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya. Kalau anda sih sikap sekarang, karena apalagi Anas sengaja nih, jangan kira antum sendiri, sengaja dan terus terang, karena Sufyan juga katanya mau pulang hari ini, kan? Ya, biar jadi bekal buat antum dan jadi pikiran. Kalau antum nanti ingin bersikap, silakan bersikap, tapi di atas ilmu, jangan ikut-ikutan. Ya. Antum yakin, saya yakin-yakinnya ana ahlul bidah, ustaz ahlul lampu nur ahlul bidah, hizbin, tidak boleh dibelajar lagi kepada mereka atau roja, karena mereka berpihak ke roja dan tidak ikut satu konen. Atau sebaliknya, ya berarti siap-siap jawaban di hadapan Allah. ya. Siap-siap jawaban di hadapan Allah. Kemudian kaji juga bagaimana menyikapi orang yang telah berjasa buat kita, kemudian dia keliru dalam sebuah perkara. Nah, itu kan sudah ada pelajarannya. Tentu sudah pernah melihat bagaimana ulama dahulu. Ya. Kemudian, ya pikir-pikir panjang lah. Kalau saya sih lebih ke independen aja. Kan Ustaz itu lah anggap Ustaz yang Masya Allah, Ustaz Salafi yang sangat berjasa. Ya, Ustaz Yazid, Ustaz Hakim, Ustaz Firanda dan yang lainnya juga tidak kalah besar jasanya daripada Ustaz Dul. Ya, mereka Salafi, ini juga Salafi. Ada pendapat-pendapat yang mungkin sama Ustaz ini anda enggak condong. Ada hal-hal yang dari Ustaz ini saya enggak condong dalam hal itu. Tapi bagaimana garisnya rojak secara umum ada sunnah mengajarkan mana siang dan malam mereka mengajarkan akidah dan tauhid. Ya, Ustaz Dul juga demikian. Jasa Ustaz Dul, ya. Tidak kalah luar biasa ya dalam dakwah. Ustaz Yazid CS juga belum, bahkan satu salah satu muridnya Ustaz Yazid sebelum kiaman ya, ketika di Degolan dulu. Ustaz Yazid orang senior itu tahun 70-an sudah berdakwah, 70 atau 80. Hati-hati untuk membedakan beliau, enggak mudah itu ya, beliau dikepung oleh puluhan ribu orang mati datang itu kan, tuh bilang agar beda lagi. Lengkap sudah ya, lengkap sudah. Kalau antum berani menyatakan, kita dulu sudah memfonis Ustaz Yazid ahlul bidah. Ya, termasuk orang yang meyakini dia hizbi ahlul bidah, Ustaz Azhari juga. Tapi setelah kita kiamat terbuka, kita belajar jarah wa ta'dil, bagaimana para ulama menerapkannya. Dan kita lihat bagaimana fitnah di akhir zaman ini. Maka untuk hal yang seperti itu, pikir-pikir panjang Sufyan nanti kalau pulang. Ya. Dan ya, yakin anak apa? Karena anak lihat di Sulawesi teman-teman gitu, gara-gara anak kemarin ke Makassar, yang mengundang anak adalah panitia rojak, semua teman-teman Yaman enggak mau hadir. Menyikapi harus jelas kita sikap Farhan. Enggak boleh abu-abu kita. Betul menyikapi ahlul bidah jelas. Apakah anak ahlul bidah? Hah? Terus yang mengundang anak orang-orang rojak, panitia rojak. Kenapa mereka dikatakan rojak? Enggak ada kartu keanggotaan rojak. Kok dibilang rojak? Sekarang misalkan Ahmad orang baru ngaji daerah Melabu, dia panggilan. Cuma dia sering sebelumnya manggil usah-usah rojak karena itu yang dia tahu. Terus begitu natural langsung fonis sana. Yang undang safaran orang rojak. Anda tanya sama itu orang rojak? Enggak usah, enggak punya kartu keanggotaan rojak. Kok dibilang rojak ini? Apa definisi rojak? Kartu keanggotaan enggak ada. Ya kalau kami turun ke Takingon ya, orang rojak juga nih, orang Takingon nih. Awal mereka ngaji lewat mana? Rojak, berarti yang turun ke Takingon juga besar roh. Rojak berarti manggilan. Berarti sama dengan rojak. Yang pertama perlu kita berrojak ahlul bidah kan? Bukan ahlul bidah. Ya, kalau bukan ahlul bidah, ada kenapa dipermasalahkan? Satu, kedua, kalau orang rojak ahlul bidah, baik apakah setiap orang yang tadi dia masih ngaji ke rojak digolongkan ke situ? Iya atau tidak? Kemudian kalau ada ustaz yang dipanggil oleh panitia yang mereka lebih sering memanggil ustaz-ustaz roja, berarti ustaz tersebut juga digolongkan ke roja. Ini masalah-masalah kecil kan? Dan masih ada pembahasan yang lebih penting dari itu. Ya, sebagai mereka bicara masalah itu, tapi bacaan Al-Quran masih kacau. Usul salatah belum hafal, kitab tauhid enggak hafal, yaqul salim belum hafal, bulughul maram belum hafal. Ya. Baik, dan ana yakin bahwa Sufyan pun pindah karena abang yang enggak membolehkan lagi belajar di sini. Betul enggak? Ada sendiri. Karena anda tahu Abu Irban kencang sekali di sana masalah-masalah kayak ini. Bahkan dia salah satu yang mentahdir ana. Karena ana ke Makassar bukan orang satu. Ya, teman-teman yang buat pengajian di Makassar itu, orang-orang awam baru ngaji. Sebagai mereka udah lama mengaji. Sebagai mereka murid-murid satu dan mereka ngaji juga sama satu, ngaji sama satu, mereka ngaji sama rojak juga seperti Pak Amram. Cuma mereka enggak mau dikekang. Mereka enggak mau kalau duduk di baju rupa ya, otomatis dia enggak bisa memanggil ustaz-ustaz lain ya, sama ustaz Kurnain aja. Tapi kalau sekarang mereka bisa belajar ustaz Kurnain bebas, belajar ustaz-ustaz rojak juga bebas. Tapi kalau dia gabung baju rupa ya, enggak, otomatis dia enggak akan diperbolehkan mengundang Ustaz Firanda. Otomatis dia enggak akan diperbolehkan oleh Ustaz Kurnain CS untuk mengundang Ustaz Syafiq bersama. Ya kan? Tapi kalau dia tinggal mereka sendiri independen, terserah mereka mengundang siapa selama Ustaz Sunnah. Oh sekarang lagi pengen Ustaz Ari, mengundang Ustaz Ari, pengen Ustaz ini, pengen Ustaz itu. Itu aja mereka. Ya. Maka Ustaz Ustamin aja gabung sama mereka. Syekh Bustami kalau Syekh Abdul Razak datang hadir. Syekh Abdul Razak datang undangan mereka. Panitia daurah anak kemarin Makassar itulah panitianya Syekh Abdul Razak. Baik. Ustaz Bustami hadir, Ustaz Lukman, Jamal hadir. Enggak setuju dengan Ustaz Abdul dalam menyikapi hal ini. Ya. Masjid Aisyah juga demikian. Ustaz Bustami akrab sama mereka, sama Ustaz Nasr. Ustaz Nasr sebelumnya tinggal di Bajir Rupa juga. Tapi makanya Sufyan, hati-hatilah dalam bersikap nanti. Siap-siap aja jawaban di hadapan Allah dalam menyikapi hal-hal yang seperti ini. Nah, apalagi Abang Antul main kencang. Ya. Dan anak enggak menanggapi. Kalau bagi anak sih, sikap anak katakan semaumu. Ya sampai kamu capek, kalau udah capek ya diam. Enggak sanggup diam lagi ya bicaranya lagi. Enggak sanggup bicara lagi diam aja lagi. Ya. Kakun mau pengalah, kayak kakun ni, kaim, kayak kaim ni kakun lah. Itu sikap mana? Tak capek. Ya jangan kan orang ustaz. Anak kita sendiri kalau kita mati enggak ikut mau, enggak mau ikut temani kita dalam kuburan. Apa lagi ustaz kita? Apa lagi guru kita? Kita pas demo-demo di sini di Aceh, siapa yang bantu kita? Siapa aja yang bantu kita? Nurunkan pengacara ketika pondok Sabtu Kodir juga. Siapa aja yang perhatian? Siapa lain mana? Cuma ngasihnya begini-begini, nggak ada. Soroja turunkan sini, bantu memproses pondok-pondok yang demo kemarin itu. Insyaallah. Dan Soroja lihat bagaimana manfaatnya, luar biasa manfaatnya Soroja. Ada yang beralasan nih, kalau ente alasannya orang banyak dapat hidayah lo Soroja, tablik pun banyak orang masuk Islam gara-gara tablik. Ini kan pendalilan yang bahadur. Ada orang kenal tauhid lewat tablik. Ada orang yang tadinya pelaku bid'ah meninggalkan bid'ah. Ikut sunnah gara-gara tablik. Nah, ada. Orang yang mereka ajarkan akhirat itu salah. Tauhid siang dan malam. Nah. Rabi' yang keempat, kata beliau, fa in lam yujad murajjihun wajib at-tawaqquf. Kalau tidak bisa dijama', tidak pula diketahui mana yang lebih duluan dan mana yang datang terakhir sehingga bisa diterapkan an-nasakh. Dan juga tidak bisa ditarjih, maka harus tawakuf. Apa contohnya? Kata Syekh sendiri, wala yujadu lahu mithalun sahih. Nah, al-qismu rabi' ats-tsalits an yakuna ta'arud baina 'am wa khass. Maka ini gampang. Satunya 'am, satunya khass. Caranya bagaimana? Fa yakhassasu al-'am bil khass. Maka tidak ada ta'arud. Contohnya, hari Nabi fi masafati sama' al-'ashr. Umum kan? Semua tanaman yang disiram dengan air hujan harus dikeluarkan 1/10. Tapi ada hadis yang berbunyi, tidak ada sedekah zakat tanaman yang jumlah tanaman tersebut tidak lebih dari 5 ausak. 5 ausak ya hampir 700 kilo lah. 600 kilo sekian, hampir 1 ton. Hadis yang pertama umum, semua tanaman yang disiram dengan air hujan harus keluarkan 10%. Bukan 10%, 1/10. Ya. Ini kan umum. Apakah hasilnya 1 ton ataukah lebih? Apakah hasilnya 700 kilo ataukah kok enggak sampai 700 kilo. Sedangkan hadis yang kedua menyebutkan tidak ada zakat tanaman kecuali dia sudah berjumlah 5 au kurang lebih 600 sekian kilo. Taruhlah 700 kilo. Berarti kalau di bawah 700 kilo maka tidak ada zakat. Ada pertentangan? Ada. Secara umum. Tapi bisa dijamak. Kenapa? Karena yang pertama tadi hadisnya umum. Nabi tidak menyebutkan nominalitasnya. Maka kita katakan bahwa ini maksud oleh Nabi fima safatis sama al-ushur, apabila tanaman tersebut sampai sebanyak khamsatu ausuq. Maka kita katakan hadis yang pertama ini mukhassas bil hadis laisa fima duna khamsati ausuqin shadaqah. Wala tajibu az-zakatu illa fima balagha khamsata awsuq. Jelas ya? Naktafi bihadha al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Salam buat Abu Irfan nanti. Sekian. Ustaz yang bersama Ustaz Abu Irfan dalam